Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum sanin la yaumitin amma ba'd. Subhanallah rahiman ya Allah wa ayakum. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran kita, pelajar kitab Fathul Qorib al-Mujib Syarah Matan Hoya wa Takrib. Kita di pertemuan ke-48, masih di bab sholat Id. Kita lanjutkan berkenaan dengan takbir. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa takbiru ala qismaini. Takbir dalam hari raya ada dua macam. Mursalin, yang pertama takbir mursal. Wa huwa ma la yakunu aqiba salatin. Yaitu yang dilakukan, yang diucapkan tidak atau bukan setelah salat. Jadi tidak ada tidak diikat dengan waktu yaitu setelah salat. Ya, intinya dia tidak diikat dengan waktu yaitu setelah sholat, tapi waktunya bebas seperti itu. Wa muqayyadin, dan takbir muqayyad, wa huwa ma yakunu aqibaha. Kalau takbir muqayyad yaitu ma yakunu aqibaha, yaitu yang diucapkan setelah sholat. Wa bada al-musannifu bil awwali faqala, kemudian musannif memulainya dengan yang pertama yaitu yang mursal. Yang pertama adalah takbir mursal, yang kedua takbir muqayyad. Faqala wa yukabbiru natban. Bertakbir dan hukumnya natban sunnah. Dan dikeraskan, karena dengan mengeraskan ini akan menambahkan syiar hari raya. Tetapi untuk perempuan maka tidak dikeraskan jika ada lagi ajnabi. Wa yukabiru nadban ulun min zakarin wa unsa. Itu semuanya, baik itu laki-laki ataupun perempuan, wa hadirin, orang yang hadir, mukim, wa musafirin ataupun orang musafir. Dan baik itu merdeka ataupun budak juga sama. Nanti dikecualikan adalah orang berhaji karena kesunahannya adalah talbiyah sampai nanti tahallul. Bil manazili wa turuqi, di rumah-rumah dan di jalan-jalan, wal masajidi, di masjid-masjid, wal aswaqi, dan di pasar-pasar. Untuk menjelaskan tempatnya. Kapan dimulainya min ghurubi syamsi min lailatil aidi ai aidil fitri wa istamiru hadza takbir ila an yadkhula al imamu fi shalah. Itu dimulai dari terbenamnya matahari di malam Id, berarti akhir bulan Ramadan, kemudian terbenam matahari, ya itu masuk satu Syawal. Nah, di situ dimulai disunahkan untuk bertakbir. Ya. Sampai kapan wa istamiru, berlangsung hadza takbiru, takbir ini, sampai ila an yadkhula al-imam fi shalah, sampai imam datang untuk sholat. Sampai imam Bapak nanti melaksanakan sholat. Nah, di Asyaf Al-Bajri disebutkan tadi min lailatil aidi, situ juga wa'idil adha. Juga masuk di situ idul adha. Kemudian tadi sampai imam masuk untuk sholat atau imam sholat, maka ini untuk yang sholat berjamaah. Tapi kalau untuk orang yang sholat sendirian, ya, kalau yang sholat sendirian nanti berdasarkan takbiratul ihram. Berdasarkan apa? Takbiratul ihram. Itu nanti mulai apa? Dia apa? Berhenti untuk takbirnya. Kemudian kalau dia tidak sholat, maka takbir terus bisa terus berlangsung sampai zawal, berarti lama ya. Karena yang menjadi patokan adalah kalau berjamaah tadi imam, imam mulai sholat, kemudian kalau sendiri, yaitu takbiratul ihramnya dia sendiri ketika ingin sholat id, maka takbirnya sudah berhenti. Kalau dia tidak sholat sama sekali, tidak sholat id, maka masih berlangsung terus kebolehan untuk takbir mursal sampai zawal. Zawal waktu zuhur ya. Ya, wa yastamiru hadza takbiru ila an yadkhula al-imamu fi sholati lil aidi. Sholat id wala yusannu at-takbiru lailata aidil fitri akibat sholawati. Dan tidak sunahkan untuk takbir di malam Idul Fitri akibat sholawat setelah sholat-sholat. Yaitu tidak disunahkan dari sisi bahasanya, tidak bahasanya takbir ini tidak diikat dengan waktu, yaitu waktu setelah sholat. Jadi kalau misalnya, tapi kalau misalnya dia bertepatan dengan setelah sholat, maka ini masuk dalam cakupan yaitu mursal tadi. Jadi mursal tadi kan dia tidak terikat waktu, sehingga dia misalnya bertepatan dengan setelah sholat ya masuk kategori mursal. Akan tapi tidak ada kekhususan ya, kemudian diberi qaid, diberi ikatan bahasanya itu setelah sholat karena ini takbir mursal. Walakin an-Nawawiyya fil adhkari ikhtaro annahu sunnatun. Kan tapi an-Nawawi dalam al-adhkar punya pendapat bahasanya itu disunahkan. Ini pendapat yang dhaif, kalau kita bawa bahwasanya yang dimaksud di situ disunahkan dari sisi muqayyad dengan sholat. Tapi kalau kita bawa perkataan An-Nawawi bahwasanya disunahkan juga setelah sholat dari sisi bahwasanya kalau setelah sholat itu kan juga waktu dalam cakupan mursal, maka itu tidak mengapa, bisa diterima. Jadi kan ini takbir mursal itu tidak terikat dengan waktu, yaitu setelah sholat, artinya di semua waktu kan seperti itu. Nah, kalau misalnya setelah sholat disunahkan enggak gitu takbir takbir mursal ini ya, kalau di dari sisi bahasanya takbir kata mursal itu mencakup semua waktu ya, di situ juga disunahkan. Tapi kalau dari sisi bahasanya ini diikat, bahasanya itu dikhususkan untuk setelah sholat, maka tidak demikian. Tsumma syara'a fi takfiri al-muqayyati. Kemudian musannif mulai menyebutkan tentang takfir muqayyad. Faqala, beliau berkata, wa yukabiru fi Idul Adha, dan bertakbir di Idul Adha khalfa as-salawati al-mafrudat, di setelah salat-salat fardu. Maka untuk salat untuk hari Idul Fitri tidak ada takbir muqayyad ya. Nah, Idul Fitri tadi hanya takbir mursal ya. Takbir mursal dimulai dari terbenamnya matahari di apa? Sebagai tanda masuknya satu Syawal. Kemudian sampai nanti sholat id. Ya. Dan tidak ada takbir muqayyad berarti ya. Untuk Idul Fitri tidak ada takbir muqayyad. Tapi kalau takbirnya bertepatan dengan yaitu setelah sholat, maka itu masuk dalam cakupan takbir mursal. Dengan catatan tadi tidak diikat, ya tidak dikhususkan dengan waktu setelah sholat. Adapun Idul Adha, maka ini ada takbir muqayyad, kata beliau. Tsumma syara'a fi takbiri al-muqayyati faqala wa yukabbiru fi Idul Adha khalfa as-salawati al-mafrudat. Yaitu setelah sholat-sholat fardu. Ada takbir yang dikumandangkan setelah sholat-sholat fardu, yaitu untuk hari raya Idul Adha. Di sini musannif mentakbir memilih kata khalfa as-salawat, bukan tidak memilih akibah as-salawat. Nah, kalau akibah itu dia kan langsung setelah sholat kemudian langsung takbir. Tapi beliau di sini memilih takbir tersebut karena khalfa, pakai khalfa ini menunjukkan bahasanya tidak terluput takbir muqayyad ini kalau dia terlambat. Maksudnya terjeda. Setelah sholat ada jeda, kemudian dia niatkan untuk takbir muqayyad masih bisa. Meskipun dia sengaja. Nggak langsung takbir, dia sengaja untuk menunda. Kemudian setelah itu dia takbir untuk takbir muqayyad setelah sholat. Dengan jeda waktu yang panjang itu masih tidak terluput. Sehingga memakai kata khalfa. Ya, di situ disebutkan khalfa sholawat al-mafrudat, yaitu sholat, sehingga keluar dari kata sholat ini adalah semisal sujud tilawah, sujud syukur, maka tidak takbir setelah sujud tilawah dan sujud syukur. Dan kata sonif, di situ khalfa sholawati al-mafrudat, berarti ya, yang dilakukan adalah setelah sholat-sholat fardu. Tapi As-Sari memberikan tambahan keterangan, kata beliau, min mu'addatin wa fa'idatin, yaitu sholat fardu itu baik berupa mu'addat, yaitu yang dikerjakan ada, bukan qadha', wa fa'idatin, dan juga yang qadha'. Wakadah demikian pula khalfa rawatibatin, demikian pula dikerjakan setelah sholat rawatib, wa naflin mutlakin, juga setelah nafil mutlak, wa sholati janazatin, dan sholat jenazah. Jadi tidak hanya setelah sholat fardu, kalau di sini, yaitu juga bisa dikerjakan setelah sholat sunnah, misalnya sholat rawatib, ya. Demikian pula sholat sunnah mutlak, kemudian tahiyatul masjid, sunnah wudhu, kemudian juga bahkan sholat jenazah. Nah, kapan dimulainya? Ini di hari raya Idul Adha, min subahi yaumi arafata. Sejak subuh hari Arafah, ya, tanggal 9 Dzulhijjah. ilal asri min akhiri ayami tasriqi, sampai asar ya, di hari terakhir hari tasrik, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Ya, ilal asri sampai yaitu akhir waktunya asar, meskipun setelah sholat asar. Jadi totalnya ada tadi tanggal 9, 10, ya kan, 11, 12, 13, 5 hari. 5 hari ini hanya sampai asarnya. Ya. Di maghrib sama isya tidak. Berarti 5 ini kalau masing-masing kan sehari 5 waktu. Ya, sholat fardu. Berarti total 25 dikurangi 2, 23. 23 sholat fardu. Ya, belum lagi tadi disebutkan, yaitu juga sholat rawatib, sholat sunnah mutlak, itu juga bisa dikerjakan takbir. Wasi waktu takbiri Allahu Akbaru Allahu Akbar Allahu Akbar. Diulang-ulang untuk menguatkan Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahilham, Allahu Akbar kabira. Kabira, kabar itu kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratau wa asila. Bukrah yaitu awal siang, asil akhirnya. Maksudnya adalah ini maksudnya Allah subhanallah bukratau wa asila, ini menunjukkan takmim untuk menyeluruhkan semua waktu. Tidak diikat dengan bukan sekedar dua waktu ini saja, tapi di semua waktu. La ilaha illallah wahdah shadaqa wa'dah. Ya, dia Allah itu benar, jujur terhadap janjinya untuk menolong kaum muslimin melawan musuh-musuhnya. Wa nasara 'abdah, dan menolong hambanya. Ini di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa 'azza jundah, dan membela, menolong, memuliakan tentara-tentaranya. Wa zamal ahzab wahdah, mengalahkan hizib-hizib. Di perang Ahzab, sebagaimana kita ketahui, ada kafir Quraisy, Wotofan, Quraidah, Nadir. Nah, jumlahnya ada 12.000. Dan Allah SWT mengirim, yaitu angin dan para malaikat, dan mengalahkan mereka. Kita lanjutkan salat kusuf. Faslun fi salatil kusufi wa ma yatlubu fi luha. Di antara hikmah kusuf yaitu peringatan bagi para penyembah matahari dan bulan. Bahasanya kedua ini adalah makhluk Allah yang ditundukkan oleh Allah ya. Ya, seandainya mereka itu sesembahan, dua benda tersebut sembahan, maka tentunya harusnya bisa yaitu menolak kekurangan pada dua benda tersebut. Nah, tapi ini kok bisa terjadi apa? Gerhana seperti itu. Salat kusuf, Sams, ini disyariatkan di tahun kedua Hijriah. Ataupun salat kusuf, bulan ini di tahun ke-5 Hijriah. Wa salatul kusufi li Syamsi, wa salatul kusufi lil Qamar. Salat kusuf, ini untuk gerhana matahari, wa salatul kusuf untuk gerhana bulan. Ulun minhuma, masing-masing dari keduanya itu khusuf ataupun khusuf, yaitu sunnatun, hukumnya adalah sunnatun mu'akkadatun, sunnah mu'akkad. Ya. Itu bagi baik itu laki-laki ataupun perempuan, musafir, mukim, merdeka ataupun budak, baik itu secara sendiri, munfarid, furada ataupun berjamaah. Sampai pun wali dari anak yang sudah tamyiz untuk memerintahkan untuk sholat kusuf. Hukumnya di sini sunnah mu'akad sehingga makruh meninggalkannya. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, la yajuzu tarkuha, tidak boleh meninggalkan, maksudnya di sini adalah makruh. Karena makruh itu ya juga disifati dengan tidak boleh. Ya, untuk sholat kusuf ini harus ada yakin bahasanya terjadi kusuf. Kalau dia ragu-ragu maka tidak sholat kusuf karena hukum asalnya tidak terjadi kusuf. Fa'in fatat hadhi sholatu, jika sholat ini terluput tidak ditinggalkan, tidak dikerjakan, lam tuqdha ai lam tusra' qada'uha, tidak dikodok, yaitu tidak disyaratkan untuk mengkodoknya. Karena termasuk sholat yang zatu sabab. Sholat yang zatu sabab, ini kalau terluput sebabnya tidak bisa dikodok. Berbeda dengan zatu al-waqt, yang punya waktu, maka nanti kalau terluput bisa dikodok. Ya, sholat kusuf, kusuf ini yang zatu sabab. Sehingga kalau terluput tidak dikodok. Lam yusra' qada'uha. Kalau disyaratkan, kalau sesuatu yang tidak disyaratkan, maka jika dikerjakan tidak sah. Wa yusalli li kusufi syamsi wa kusufil qamari raka'ataini. Dan seorang itu salat kusuf syams, kusuf syams dan kusuf qamar 2 rakaat. Dan nanti wajib ditakyin bahasanya itu kusuf syams atau kusuf qamar. Takyinnya di situ ya. Ini harus ketika niat itu harus takyin bahasa ini kusuf apa? Salat gerhana apa gitu. Sebagaimana ketika salat Id ya. Salat Id apa? Idul Fitri atau Idul Adha. Yuhrimu biniyati salatil kusuf, niat dengan niat salat kusuf. Tsumma ba'dal iftitahi wa ta'awudzi yaqra'u al-fatihata. Kemudian setelah iftitah dan ta'awud, kemudian membaca surat al-fatihah. Wa yarka'u, kemudian ruku'. Tsumma yarfa'u ra'sahu minar ruku'i, kemudian mengangkat kepalanya, bangkit dari rukuk untuk itidal. Tsumma ya'tadil, kemudian itidal. Ini itidal yang pertama. Ya, setelah rukuk yang pertama. Ini dinamakan itidal. Meskipun dia nanti berdiri ya, maksudnya adalah qiyam kedua. Sehingga kalau dinamakan i'tidal ini ya agak bermasalah gitu ya. Karena dia itu enggak i'tidal, karena kalau ini tata cara yang paling sempurna itu kan dia rukuknya kan dua kali. Maka setelah rukuk pertama kemudian dia berdiri, ini kan enggak i'tidal tapi dia membaca surat Al-Fatihah dan yang lainnya lagi kan, itu masuknya qiyam. Nah, di situ nanti dia rukuk lagi untuk yang kedua kalinya. Tumaya tadilu, kemudian i'tidal yaitu qiyam. Tumaya qra'u al-fatihata anian, kemudian baca al-fatihah untuk yang kedua kalinya. Jadi ini qiyam yang kedua. Tumaya rka'u sanian akhofa minallazi qoblahu. Kemudian rukuk untuk yang kedua kalinya yang akhofa lebih ringan. Lebih ringan ya, waktunya lebih sebentar, minal ladzi qablahu, dari rukuk yang pertama tadi. Tsumma ya'tadilu tsanian, kemudian i'tidal untuk yang kedua kalinya. Ini yang i'tidal ya. Ya, tadi disebutkan tsumma yarka'u tsanian, rukuk yang kedua ini akhofu atau akhofa minal ladzi qablahu, daripada rukuk yang pertama. Karena rukuk yang pertama ini tasbihnya seukuran 100 ayat surat Al-Baqarah. Kemudian untuk rukuk yang kedua tasbihnya seukuran 80 ayat surat Al-Baqarah. Di lama ya. Kemudian summa ya'tadilu tsanian. Ini kalau ini i'tidal dinamakan i'tidal, ini pas karena setelah ini nanti dia turun untuk sujud. Kalau yang i'tidal pertama tadi itu lebih pasnya qiyam karena setelah itu nanti turun untuk rukuk kan ke yang kedua. Allahu a'lam bishawab. Setelah itu summa yasjudu as-sajdataini bitumakninatin fil kulli. Kemudian sujud dua sujud sebagaimana sholat biasanya, bituma ninatin dengan tuma ninah bilkul untuk masing-masing sujud tersebut. Dan juga tuma ninah yaitu ketika dua rukuk ya, kedua rukuk kemudian i'tidal yang kedua. Karena kalau i'tidal pertama itu qiyam, di situ kan pasti sudah tuma ninah karena di situ wajib baca Al-Fatihah. Dan sunnah membaca surat setelah Al-Fatihah. Sehingga disematkan tumakninah yaitu pada dua rukuk, kemudian i'tidal yang kedua. Karena i'tidal pertama adalah qiyam, sehingga di situ tidak perlu ada qaid tumakninah, karena otomatis dia tumakninah, karena dia ada membaca Al-Fatihah. Kemudian dua sujud juga demikian. Tuma yusoli ro'atan saniatan biqiyamah ini, kemudian sholat rokaat yang kedua dengan dua qiyam wa qira'ataini. Dua qira'ah, dua kali membaca Al-Fatihah. Wa ruku'aini dan dua kali ruku' wa i'tidalaini, dua kali i'tidal. Jadi dua kali i'tidal. Ini maksudnya yang pertama tadi qiyam ya. Nah, tapi sudah diwakili tadi dikatakan bi qiyamah ini tadi. Wa tidalaini wa sujudaini wa hadza ma'na qawlihi fi kulli raka'atin minhuma. Dua kali sujud. Kalau sujudnya tetap dua kali. Yang membedakan adalah rukuknya yang dua kali. Dan ini adalah makna perkataan beliau, musannif fi kulli raka'atin minhuma qiyamani. Setiap rokaat ada dua qiyam, dua berdiri. Yutilul qira'ata fihima, memanjangkan bacaan di dua rakaat tersebut kama sayati sebagaimana nanti yang akan disebutkan. Baik. Sebutkan bahasanya yutilu al-qira'ata fihima dengan memperpanjang bacaan di dua rakaat tersebut. Nah, salatnya dua rakaat di dua rakaat tersebut masing-masing dua qiyam ya. Sehingga di situ ada empat qiyam ya, baca al-Fatihahnya berarti empat kali surat setelah al-Fatihah empat kali. Karena di rakaat pertama itu baca al-Fatihah dua kali, surat setelah al-Fatihah berarti dua kali karena ada dua qiyam. Ya, sehingga di rakaat pertama, di qiyam pertama membaca surat Al-Baqarah. Ya. Di rakaat pertama, di qiyam yang pertama membaca surat Al-Baqarah. Kemudian di qiyam yang kedua, yaitu di rakaat pertama membaca Ali Imran. Kemudian di rakaat kedua, di qiyam yang pertama, ya, kalau kita lanjutkan di bacaan yang ketiga, membaca surat An-Nisa. Dan yang keempat, yaitu yang di qiyam kedua, rakaat kedua, membaca Al-Ma'idah. Jika memungkinkan bisa melakukan hal tersebut. Di nas yang lain disebutkan untuk qiyam pertama baca Al-Baqarah, yang kedua sebanding dengan 200 ayat yang standar sedang di surat Al-Baqarah. Kemudian di rakaat di qiyam ketiga yaitu 150 ayat, dan yang keempat 100 ayat. Nah, ini yang cara yang paling sempurna, yaitu membaca surat setelah Al-Fatihah dengan surat yang panjang. Wa fi kulli raka'atin ruku'ani yutilu at-tasbiha fihima duna sujudi. Dan setiap rakaat itu ada dua ruku yang di situ diperpanjang tasbihnya di kedua ruku tersebut duna sujudi, tidak memperpanjang ketika sujud, fala yutawi luhu, maka tidak diperpanjang tasbih ketika sujud. Nah, tadi kita sudah kita sebutkan di ruku yang pertama seukuran 100 ayat surat Al-Baqarah, kemudian di ruku kedua seukuran 80 ayat. Kemudian di ketiga, rukuk yang ketiga seukuran 70 ayat. Dan rukuk yang keempat seukuran 50 ayat, kurang lebihnya. Akan tapi di ketika sujud tidak memperpanjang tasbihnya. Wa hadza ahadu wajhaini. Ini adalah salah satu wajah pendapat dalam mazhab. Di Hasyiah Al-Bajuri disebutkan ini pendapat yang dhaif. Sebagaimana disebutkan oleh pensyarah Ibnu Qasim Al-Ghazi, ini di sini dia beliau mengatakan lakin nas sahiha, kata pendapat yang sahih annahu yutawwiluhu nahwa ruku'i allazi qablahu. Biasanya ketika sujud juga memperpanjang tasbihnya sebagaimana ruku' sebelumnya. Ya, ukurannya seperti itu. Sehingga nanti sujud pertama itu seperti rukuk pertama, sujud kedua seperti rukuk kedua, ya, dan seterusnya. Adapun untuk i'tidal dan duduk di antara dua sujud maka tidak diperpanjang. salat kusuf dan khusuf, imam berkhutbah. Khutbah ini dua kali khutbah. Ya, sebelumnya, sebelum kita masuk ke khutbah, tentang tata cara sholat kusuf dan khusuf, itu ada tiga macam. Yaitu yang pertama, tata cara atau bentuk minimal adalah sholat dua rakaat sebagaimana sholat sunnah yang lain. Ya, seperti sholat sunnah subuh dan sholat sunnah yang lain, biasa. Ya, gak ada beda. Ini boleh. Karena ada tiga tata cara. Kemudian yang sempurna, minimal sempurna, yaitu dengan cara apa yang beda. Beda dengan sholat sunnah yang lain, yaitu yang membedakan apa? Ada dua rukuk dan dua qiyam untuk setiap rokaatnya. Jadi rukuknya dua kali, baca Al-Fatihah dan surat masing-masing juga dua kali, tapi tidak diperpanjang bacaannya. Jadi baca surat yang pendek-pendek itu bisa. Ini sudah masuk kamal. Masuk yang bagus, yang sempurna, karena ada dua rukuk dan ada dua qiyam, meskipun surat yang dibaca tidak panjang. Tapi yang paling maksimal, maksimal sempurna, yaitu tadi, seperti tadi ada dua rukuk, dua qiyam, kemudian yutilu al-qiro'ah, bacaannya diperpanjang, sebagaimana setelah kita sebutkan tadi ukuran-ukurannya. Sekarang masuk ke khutbah. Imam berkhutbah setelah sholat kusuf dan khusuf, yaitu khutbatain, dua khutbah. Ka khutbatai al-jum'ah, seperti khutbah jum'ah fil arkan wa surut, yaitu dalam hal rukun dan syaratnya. Ya, khutbah ini nanti khusus untuk yang melaksanakan berjamaah, sehingga kalau munfarid tidak ada khutbahnya. Karena ini sholat kusuf khusus juga bisa dilakukan munfarid, sebagaimana sholat aid bisa dilakukan munfarid, akan tapi ketika munfarid tidak disyariatkan untuk berkhutbah. Juga tidak disyariatkan khutbah, tidak dianjurkan untuk jamaah perempuan. Tapi seandainya ada salah satu dari mereka kemudian memberikan nasihat seperti itu khutbah, maka tidak mengapa sebagaimana di khutbah itu untuk khusus perempuan. Di syarat disebutkan khutbah khusuf dan khusuf ini rukunnya sama seperti rukun khutbah Jumat dan syarat juga sama. Tetapi di Hasan Bajuri disebutkan la yustarotu, syaratkan, yaitu syarat sebagaimana syarat dua khutbah Jumat. Tapi disyaratkan situ agar bisa diperdengarkan oleh hadirin, kemudian khutbahnya dengan bahasa Arab, rukun-rukunnya, kemudian khotibnya laki-laki. Wayahusu an-nasa fil khutbataini ala taubati minal dzunubi. Sang khotib ya memotivasi kaum muslimin, manusia, dalam dua khutbah tersebut untuk bertobat dari dosa-dosa. Wa ala fi'lil khair, dan untuk melakukan kebaikan, min sodakotin wa'idkin, berupa sodakoh dan itu pun memberikan budak. Ya, sodakoh nanti teranggap sodakoh ya kalau sudah melakukan dengan nilai minimalnya, yaitu harta tersebut apa ada nilainya meskipun sedikit. Misalnya kalau uang ya berapa ya, kalau 200 rupiah gitu kan ya, ini kan belum kan. intinya kalau sedikit ya, ya kalau seperti itu masih ada rezekinya ya, masih berarti bisa dikatakan sedekah. Karena sedekah ini kan dengan harta, harta itu ada yang punya nilai, ada yang enggak. Kalau yang punya nilai, yang enggak punya nilai misalnya Pak, ya biasa diistilahkan mutamawal, itu punya nilai. Yang enggak punya nilai apa tapi harta, biasa dicontohkan apa, 2 biji beras, 2 biji gandum. Nah ini harta ya, tapi tidak mutamawal. Ini sedekah kan enggak ada nilainya, karena tidak bisa menutup hajat gitu. Sehingga belum dikatakan sedekah. Allahu a'lam bishawab. Wa'idkun wa'idqin, kemudian memberikan budak. Wa nahwi dzalika, dan yang semisal dengan itu seperti puasa, sholat dan yang lainnya. Wa yusiru bil qiraati fi kusufi syamsi. Kemudian cara bacanya kalau untuk kusuf syams itu dengan di sirkan ya, dengan disirkan. Wisiru bil qiraati fi kusufi syamsi, mensirkan untuk salat kusuf sam, karena gerhana matahari ini terjadi siang hari, sedangkan salat yang di siang hari itu disirkan. Wa yajharu bil qiraati fi khusufil qamar, adapun untuk gerhana bulan karena terjadi di malam hari maka di dijarkan. Tadi gerhana matahari ya umumnya adalah di siang hari. Ya, selama nanti matahari belum tenggelam. Tapi kalau matahari tenggelam, kemudian dia masih posisi sholat, ya nanti bisa dijaharkan. Sebagaimana khusuf qamar bulan, ketika nanti matahari kok setepit masih posisi sholat, maka bisa disirkan. Maka disirkan. Watafutu sholatu khusuf isyamsi bilin jillai lil munkasif. Kemudian sholat kusuf ini, kusuf syams, itu terluput, ya, sudah habis ketika injilak lil munkasif, yaitu ketika dia sudah nampak, ya, injilak. Wabi huruf ya kasifatan, dan dengan tenggelamnya. Kalau dia sudah nampak semua bulatannya, dan nampak semua secara yakin, nah ini nanti sudah terluput, tidak bisa. Tapi kalau baru sebagian saja, maka belum terluput. Kemudian bihurub ya, dengan tenggelamnya matahari kasifatan, ya di situ kasifatan di tengah-tengah, setelah, maka tidak disyariatkan ketika telah tenggelam. Kan, tapi kalau tenggelamnya ini terjadi di tengah-tengah sholat, maka tinggal menyempurnakan, melanjutkan sholatnya. Ya itu tadi apa batasannya ya, batasan sudah habis waktunya. Kalau kusuf syams ini tadi dengan injila lil munkasif, di yaitu gerhananya tadi sudah atau bulatannya sudah nampak, atau bihurub ya kasifatan dengan tenggelam sehingga dia sudah tertutup kasifah mataharinya. Wa tafutu salatul khusufi al-qamar bil injila. Kemudian terluput untuk bisa salat khusuf qamar gerhana matahari bulan dengan injila dengan telah muncul mataharinya nampak. Yaitu nampak keseluruhannya. Dan terluput dengan tulu'i syamsi, dengan terbitnya matahari. Meskipun sebagian sini ya. Ya karena di sini tidak dikatakan setelah terbit fajar ya. Sebagaimana pensyarah mengatakan la bitulu'il fajri. Bukan setelah terbit fajar. Jadi mas, karena setelah fajar itu masih diikutkan lail. Ya. Ya. Jadi setelah terbitnya matahari bukan terbitnya fajar. Kalau sudah terbit matahari sudah terluput tidak bisa sholat gerhana bulan. Wala bi wurubihi khosifan dan tidak yaitu tidak berdasarkan hurufnya khosifan wala tafutu as-shalah itu fil lail tenggelamnya di malam hari. Ya misalnya dia tertutup dengan mendung ya. Ya tertutup dengan mendung dia tidak terlihat. Sehingga ini tidak menjadikan apa terluput untuk sholat gerhana bulan. Saya kita lanjutkan tentang sholat istisqa. Fasun fi akami sholatil istisqa. Ya, agak dipercepat sedikit. Ai talabi as-suqya minallahi ta'ala. Meminta air dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sholatul istisqa'i masnunatun, sholat istisqa' hukumnya sunnah li muqimin wa musafirin indal hajati. Ini sunnah mu'akadah. Ya, sunnah di sini jika tidak diperintah oleh pemimpin. Kalau diperintah oleh pemimpin, penguasa, maka hukumnya wajib. Sehingga nanti sehingga hukumnya wajibnya. Nanti dia niatnya niat sholat istisqa. Baik itu bagi mukim, musafir, indal hajah, yaitu ketika ada hajat. Sehingga mabumnya tidak sholat istisqa kalau tidak ada hajat. Tidak boleh. Apa itu hajatnya? Minin kita'i waisin au'aini ma'in wana fidhalika. Ya, terputusnya wais hujan atau aini ma' sumber air mana wizalika dan yang semisalnya. Ya, sudah berkurang, sangat berkurang misalnya kemudian sungainya tandus, kering dan semisalnya dangkal. Ya. Ini adalah hajat untuk melaksanakan sholat istisqa. Wa tu'atu sholatul istisqa'i sanian wa aksara min dalika in lam yusqaw hatta yasqiyahumullah. Salat istisqa itu diulang dua kali waksar dan lebih. Dua kali atau lebih seterusnya. Ilam yusqa hatta yasqiyahumullah. Jika mereka belum diberi hujan, belum diberi air, sampai nanti Allah SWT memberikan air. Nanti tata caranya ya sama, sejauh dengan puasa dan yang lainnya. Wayamuruhum natban al-imamu wa nahuhu bitaubati. Kemudian imam atau yang semisalnya seperti qadhi, ya, atau orang yang punya pengaruh kuat dalam daerah tersebut, dan di situ tidak ada imamnya, memerintahkan natban sunnah bitaubah untuk taubat. Wailzamuhum imtisalu amrihi. Kemudian orang-orang ini wajib untuk melakukan perintah tersebut. Dan wajib mentaatinya. Karena ini bukan perkara yang haram, juga bukan perkara yang makruh. Itu termasuk perkara yang sunnah. Kemudian juga perkara yang mubah, maka wajib ditaati. Kalau perkara mubah tersebut ada kemaslahatan umum. Dan suatu yang wajib kalau diperintah oleh pemimpin menjadi lebih kuat kewajibannya. Kemudian di asal bajuri ada faedah, beliau mengatakan, dari sini kita tadi kan sebutkan menjadi wajib. Nah, jadi kan sholat istisqa sunnah, kalau diperintah imam menjadi wajib. Kan? Karena wajib mentaati perintah pemimpin dalam perkara yang bukan haram dan bukan makruh. Jadi wajib mentaati perintah pemimpin ya, jika perintah tersebut bukan perintah melakukan keharaman atau kemakruhan. Yaitu berupa di sini kesunahan. Perkara sunah kalau diperintah pemimpin menjadi wajib. Demikian pula perkara mubah yang disitu ada kemaslahatan umum. Kemudian kalau sudah perkara wajib, kemudian diperintahkan menjadi kuat kewajiban tersebut. Sehingga dari sini kata Al-Bajuri, ya dari sini diketahui bahasanya jika pemerintah memimpin menyeru pada masyarakat rakyat untuk tidak minum, untuk tidak merokok, ya, sebagaimana sudah diketahui pada masa sekarang, maka wajib alim taat, wajib bagi rakyat untuk taat. Karena ya merokok ini apa hukumnya kalau zaman dulu makruh ya. Kalau zaman dulu apa makruh. Tapi kalau zaman sekarang ketika sudah mengetahui bahayanya, sudah yakin ada bahayanya, jatuhnya ke haram. Sebenarnya dikatakan oleh Al-Alamah Al-Bajuri juga di hasiahnya, ini di Kitabul Buyu', beliau mengatakan duhon, surbu duhon, minum apa merokok hukumnya makruh, tapi kalau yakin ada doror maka jadi haram. Dan saat ini sudah yakin ada doror, ya, keterangan dari para ahli medis mengatakan dorornya yang sekian banyak, sehingga menimbang perkataan beliau itu kalau zaman sekarang ini sudah jatuh ke hukum haram. Kalau dulu kan belum ada penelitian yang mendalam berkaitan dengan bahaya dari rokok. Allahu a'lam bishawab. Wa ya'muruhum natban al-imamu wa nahwuhu bitaubati wa yalzamuhum imtisalu amrihi kama afta bi An-Nawawi. Sebagaimana difatwakan oleh An-Nawawi. Ya. Bagaimana difatwakan oleh An-Nawawi itu wajib untuk melaksanakan perintah imam secara mutlak. meskipun Ibnu Qasim Al-Abadi mengkaitkan bahasanya di situ berkaitan dengan puasanya. Dan nanti ada perintah puasa. Wa taubatu minaz dzambi, kemudian perintahkan kalimat baru. Wa taubatu minaz dzambi wajibatun. Taubat dari dosa itu wajib. Amarul imamu biya aula. Baik itu pemimpin memerintahkan untuk taubat ataupun tidak. Ya, tapi dengan diperintah oleh pemimpin maka lebih kuat sebagaimana kita sampaikan tadi. Juga memerintahkan untuk sodakoh, yaitu bitobah, wabis sodakoti, sodakoh. Ya, kemudian wal khuruj minal mazolimi, keluar dari kezoliman-kezoliman lil ibad. Berbuat zolim pada hamba-hamba Allah. Nyatuf ke taubat tadi ya. Wa musalahati al-ada, berdamai dengan musuh. Maksudnya musuh ini adalah ya urusan apa? Bukan berkaitan dengan agama. Bukan musuh dengan kafir. Itu misalnya sesama muslim ada persengketaan seperti itu maksudnya. Persengketaan. Dan ini berdamai dengan orang-orang yang bersengketa ini termasuk bagian dari khuruj minal madzolim tadi. Jadi saya sebutkan al-khuruj minal madzolim. Wasiyami, wasiyami salah sati ayamin, dan berpuasa 3 hari berturut-turut. Ya, 3 hari berturut-turut. Dan ini wajib untuk tabyid niat. Niat di malam hari. Yaitu qabla mi'ati al-khurud, sebelum waktu yang dijadwalkan untuk keluar untuk sholat. Fayakunu bi arba'ah. Maka dengan ini menjadi 4. 4 hari. Di 4 hari itu sebagaimana disebutkan musannif, summa yakhruju bihim fil yaumi rabi' siyaman. Kemudian keluar menuju tempat sholat di hari yang 4. Siaman dalam keadaan berpuasa, wairo mutatayyibina wala mutazayyinina. Ya, dalam keadaan puasa tanpa wangi-wangian dan tanpa berhias. Ini tadi berarti kan puasa sebelum hari H itu adalah 3 hari, kemudian di hari H, hari yang 4, yaitu juga siaman tadi puasa, sehingga ada 4 hari. Tidak memakai wangi-wangian ataupun berhias, bal yakhrujuna, kan tapi mereka keluar fisyabi bidlah, memakai pakaian kerja bimuahadatin maksurotin. Itu di muahadah itu 1 titik maksurah di kasroh. Bidlah. Ya. Baknya di kasroh. Wazalin mu'jamatin sakinatin dengan zal zal mu'jamah. Mu'jamah itu ada titiknya. Kalau muhmalah tidak ada titiknya. Sakinatin disukun zalnya. Wahya mayul basu, yaitu bidlah adalah mayul basu min sabil mihnah waqtal amal. Yaitu pakaian yang dipakai ketika yaitu siap mihnah, pakaian kerja. Waqtal amal ketika sedang bekerja. Meskipun sebelumnya disunahkan mandi, sebagaimana di mandi-mandi sunah, disunahkan mandi, akan tapi tidak boleh, tidak memakai ketika keluar, tidak memakai wewangian dan tidak memakai pakaian yang pakaian bagus untuk berhias. Wastikanatin dengan air khusyuk, dengan istikan dengan khusyuk, watadoruin, yaitu air khudu'in watadalulin, rendahkan diri. Wayukhrijuna ma'um asibyanu wasyuyukha wal'aja'iza walbaha'ima, dan mereka keluar bersama anak-anak kecil, orang-orang tua, orang-orang lemah, dan binatang. Binatang ternak. Dibawa ya. Kambingnya dibawa. Ini orang-orang tua lemah ini doanya lebih kuat untuk dikabulkan. Karena hatinya sudah apa? Sudah lembut ya, biasanya orang-orang tua sudah tidak memikirkan apa dunia ya. Ya sudah enggak memikirkan dunia. Sudah harta banyak itu kalau orang yang sudah tua itu enggak begitu pengaruh. Tidak begitu apa? Terpengaruh. Jadi ya sudah menikmati, sudah biasa saja. Mau rumahnya mewah atau mobilnya mewah itu tidak begitu apa? Tidak begitu biar bisa merasakan kenikmatan. Hatinya itu sudah tidak begitu terikat dengan dunia ya. Sudah ya, karena sudah tua tadi, sehingga dia hatinya lebih lembut ya, lebih dekat untuk dikabulkan. Kemudian kalau anak kecil ini yang dia belum punya dosa ya, sehingga juga sama ini harapannya agar lebih dikabulkan doanya. Kemudian hewan-hewan ternak ini dibawa, karena hewan ternak ini juga membutuhkan apa, air. Baik, sampai di sini. Kemudian untuk tata cara sholatnya insya Allah kita baca di pertemuan yang berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Hari Arafah berbeda dengan hari wukuf di Arafah Saudi. Mana yang menjadi patokan? Allahu a'lam, saya tidak tahu di dalam mazhab seperti apa. Berkaitan dengan lafaz niat, kalau wudu dan saum lafaznya nawaitu, salat langsung usholi. Untuk salat bisa juga nawaitu usholi, begitu disebutkan oleh di beberapa kitab demikian. Insyaallah tidak mengapa, itu hanya sekedar membantu. Mensirkan bacaan saat salat khusuf, apakah wajib? Karena dulu anak pernah ikut salat khusuf, bacanya dijarkan. Masalah mensirkan sama menjarkan ini berdasarkan apa? Kaidah umum, bahasanya sholat yang di siang hari itu disirkan, sholat yang di malam hari dijarkan. Dan masalah mensirkan dan menjarkan adalah sunnah ya'ah, tidak mengaruhi keabsahan dari sholat. Allahu a'lam bishawab. Silang langit mendung tidak terlihat adanya gerhana, apakah tetap disyariatkan sholat gerhana? Belum bisa memastikan anak seperti apa, apakah boleh dengan data dari badan meteorologi, harus dicek di kitab-kitab mazhab, karena ini menyampaikan pendapat mazhab, kita tidak bisa, belum bisa menjawabnya. Baik, cukup menduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.